Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan kitab zakah, masuk pada bab yang kedua tentang zakatuz zahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Telah berlalu penjelasan tentang hukum zakat pada emas dan perak. Juga masalah yang kedua sudah kita baca tentang kadar wajib yang harus dikeluarkan, berapa zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak. Demikian pula masalah yang ketiga, syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak, sudah kita baca semua pada pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk pada masalah yang berikutnya, al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, fi dhammi ahadihima adz-dzahabi wal fiddati ilal akhir. Masalah yang keempat membahas tentang menggabungkan emas dan perak. Apakah emas dan perak itu digabungkan agar supaya sampai pada nisab sehingga dikeluarkan zakatnya, ataukah sendiri-sendiri, emas sendiri, perak sendiri hitungannya? Baik, dikatakan di sini la yudhammu ahaduhuma ilal akhir fi ikmalin nisabi 'alal qaulir rajih. Tidak digabungkan salah satunya kepada yang lainnya, yaitu tidak digabungkan emas ke perak atau perak ke emas dalam menyempurnakan nisab. 'Alal qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih. Nah, Misalkan emasnya 80 gram, sedangkan nisab emas berapa? 85 gram. Emasnya baru sampai 80 gram. Ya. Kemudian dia punya perak. Yang perak ini nilainya ya, itu seharga dengan 5 gram emas. Ya. Peraknya nilainya seharga dengan 5 gram emas. Apakah digabungkan sehingga menjadi 85 gram nilainya? Ya. Taib, tidak digabungkan. Menurut pendapat yang rajih, tidak digabungkan emas ke perak atau sebaliknya, emas ke perak, apa? Perak ke emas. Nah. Li'annahuma jinsani mukhtalifan, karena keduanya dua jenis yang berbeda. Harta emas dan harta perak beda. Menurut pendapat yang rajih. Ya. Artinya di sana ada khilaf. Ada perselisihan. Namun yang rajih yang kuat adalah tidak digabungkan emas ke perak atau sebaliknya emas ke perak ke emas. Karena keduanya dua jenis harta yang berbeda. Falam yudhamma ahaduhuma ilal akhar. Maka salah satunya tidak digabungkan kepada yang lainnya. Kal ibli wal baqar. Kondisinya seperti unta dan sapi. Tidak digabungkan. Nah, karena nisabnya berbeda dan juga jenis hewannya berbeda, maka tidak digabungkan. Nah, untuk menyempurnakan nisab, ya masing-masing. Kalau unta ya unta semua, kalau sapi ya sapi semua, kalau kambing ya kambing semua. Nah, ada nisabnya tersendiri. Unta nisabnya sekian ekor, sapi nisabnya sekian ekor, kambing nisabnya sekian ekor. Nah, tidak digabungkan antara sapi dengan unta untuk menyempurnakan nisab. Demikian pula sapi dengan kambing, ya, unta dengan kambing tidak digabungkan untuk menyempurnakan nisab, ya, karena masing-masing harta yang berbeda. Wasyair wal qumh, demikian pula syair, ya, jelai, ya, gandum jenis jelai, wal qumh dan juga gandum, ya, sejenis gandum. Nah, gandum syair dan gandum qumh, ya, masing-masing berbeda. Nah, gandum yang ini sama gandum yang itu jenisnya berbeda. Ya. Ma'an al maksuda min hawahid. Ya. Padahal maksudnya, ya, tujuan daripada harta-harta yang disebutkan tadi wahid satu, ya. Wahwatan niyatu fil ibili wal baqar, ya, pada hewan unta atau dan sapi, ya, sama-sama tujuannya satu, yaitu untuk apa? Mengembangbiakan, ya. Wal qut fi syair wal qum, demikian pula tujuannya satu dalam masalah syair dan qum, ya. Sama-sama jenis makanan pokok, ya. Al qut, ya, sama-sama jenis makanan pokok, ya. Tujuannya satu, namun tidak bisa digabungkan. Nah, walaupun tujuannya satu, yang ini makanan pokok, yang itu makanan pokok. Nah, demikian pula peternakan sapi, peternakan unta, ya. Nah, tujuannya sama, untuk mengembangbiakan harta tersebut, ya. Nah, namun tujuan yang satu ini tidak menyebabkan keduanya digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Karena kedua-duanya atau keduanya jenis harta yang berbeda. Dan juga waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaisa fi maduna khamsi awaq shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Nah, 5 ukiyah itu 200 dirham. Nah, tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Perhatikan ya, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yalzam minal qaul bi dhommi ahadihima ilal akhir fi ikmalin nisab wujubuz zakah. Fi aqalli min khamsi awaq minal fiddah idza kana indahuma yukmilu bihi minan minaz zahab. Maka menurut pendapat bolehnya menggabungkan antara yang ini dan yang itu, emas dan perak, dalam menyempurnakan nisab, ya, maka pendapat seperti ini mengharuskan wajibnya zakat pada harta perak yang kurang dari 5 ukiyah. Apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakan nisab 5 ukiyah tersebut. Sehingga bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, pendapat yang mengatakan bolehnya menggabungkan emas dan perak dalam penyempurnaan nisab atau menyempurnakan nisab, ya. Pendapat ini bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau bersabda tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Ya. Nah, maka pendapat bolehnya menggabungkan emas dan perak dalam penyempurnaan nisab ini mengharuskan wajibnya zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Pada perak yang kurang dari 200 dirham. Nah, apabila dia memiliki emas yang bisa menyempurnakan menjadi lengkap 200 dirham atau lengkap menjadi 5 ukiyah. Nah, sehingga zahirnya bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashmalul haditsu ma idza kana 'indahu min adh-dhahabi ma yukmilu bihi khamsa awaq. Naam. Ma yukmilu bihi khamsu awaq. Demikian pula ini hadis ini mencakup ya kalau pendapat tadi. Nah, maka sebaliknya, kalau dia punya emas yang nisabnya kurang, ya, kemudian dia punya perak yang bisa menyempurnakan nisab emas, ya, maka digabungkan ke harta emas tersebut, ya. Sehingga pendapat ini menyelisihi hadis tadi, ya. Maka pendapat yang benar, ya, tidak digabungkan emas ke perak atau perak ke emas. Wa ala hadza idza kana indahu asharatu dananir wa mi'atu dirham. Oleh karena ini, apabila dia memiliki 10 dinar emas dan 100 dirham perak, fala zakata alaih, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ya, karena peraknya baru 100 sedangkan emasnya baru 10 dinar. Ya. Sedangkan nisab emas adalah 20 dinar. Dalam gram 85 gram. Dan nisab perak adalah 200 dirham. Dalam gram adalah 595 gram. Sehingga apabila dia memiliki emas 10 dinar dan perak 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Li'anna dhahaba yuzakka wahdah, karena emas itu dizakati secara tersendiri. Wa kadzalikal fiddah, demikian pula perak, ya. Sendiri-sendiri masing-masing. Nah, tidak digabungkan antara ini ke yang itu atau itu ke yang ini. Baik. Selesai dari masalah yang keempat, bahwa tidak digabungkan emas ke dalam perak atau perak ke dalam emas dalam penyempurnaan nisab, ya, karena keduanya jenis harta yang berbeda, sehingga masing-masing, ya, emas tersendiri, perak juga tersendiri nisabnya. Nah, emas 20 dinar atau 85 gram dan perak 595 gram atau 200 dirham. Baik, kita lanjut pada masalah yang berikutnya, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, fi zakatil huliyyi. Tentang zakat Al-Huliyyi. Al-Huliyyi bentuk jamak dari hilyah, perhiasan. Hilyatun, hilyatani, huliyun. Baik. Apakah perhiasan dari emas atau perhiasan dari perak itu wajib dizakati? Nah, ini masalahnya. Masalah yang akan dibahas pada masalah yang kelima ini tentang zakat perhiasan. Perhiasan emas atau perhiasan perak. La khilafa baina ahli al-ilmi fi wujubi az-zakati fil huliyyi al-mu'addi lil iddikhari wal qira' wa fil huliyyi al-muharram. Karrajuli yattakhidhu khataman min dahabin awil mar'atu tattakhidhu huliyan suni'a ala surati hayawan aw fihi hayawan. Perhatikan. La khilafa, tidak ada perselisihan baina ahli ilmi di antara para ulama fi wujubiz zakah, tentang wajibnya zakat fil huliyyi pada emas, pada perhiasan al-mu'addi lil iddikhar, yang disiapkan untuk disimpan, atau pada perhiasan yang tujuannya untuk disimpan, wal qira, atau tujuannya untuk disewakan. Nah, tidak ada perselisihan tentang wajibnya zakat perhiasan yang tujuannya untuk disimpan. Beli perhiasan emas perak untuk apa? Disimpan. Nah, ya, untuk investasi misalkan. Ya, nanti kalau emasnya mahal baru dijual. Nah, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan. Wal qira, dan Naam, dipersiapkan untuk disewakan. Ya, atau tujuannya untuk disewakan. Wa fil huliyil muharram. Demikian pula tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan yang hukumnya haram. Nah, maksudnya perhiasan emas, ya. Nah, yang hukumnya haram. Perhiasan emas atau perak, ya, yang hukumnya haram. Seperti apa? Perhiasan emas dan perak yang hukumnya haram, nah, tetapi wajib dizakati, ya, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama wajibnya zakat perhiasan yang hukumnya haram. Karrojuli, contohnya seperti seseorang yattakhidhu khatama min dhahab, seseorang yang memakai cincin dari emas, yaitu seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Apa hukumnya laki-laki memakai cincin dari emas? Haram. Jelas hadisnya. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang laki-laki memakai cincin dari emas. Nah, atau perhiasan yang lain yang dari emas. Haram laki-laki memakai emas. Adapun perempuan boleh. Nah, laki-laki haram hukumnya. Kalau laki-laki punya cincin, ya, sudah mencapai nisab, maka wajib untuk membayar zakat cincin tersebut. Walaupun dia haram menggunakan cincin tersebut, ya, bukan berarti dia bebas dari zakat. Tidak. Nah, contoh yang lain dari perhiasan yang haram adalah awil mar'ah, awil mar'ati tattakhidhu huliyan suni'a ala surati hayawan. Contohnya adalah wanita, dia memakai perhiasan yang na'am bentuknya adalah gambar hewan. Perhiasan baik emas ataupun perak, tapi gambarnya gambar hewan, ya. Nah, perhiasannya gambar hewan, baik emas ataupun perak yang dipakai oleh wanita tersebut. Au fihi hayawan, atau dalam perhiasannya ada hewannya, ada gambar hewannya. Nah, apa hukumnya? Hah? Memakai perhiasan yang kayak gini, baik emas ataupun perak, ya. Nah, apa hukumnya? Haram. Gambar makhluk bernyawa hukumnya haram. Nah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat para penggambar, al-musawwir, nah, yaitu para penggambar makhluk bernyawa. Dan di akhirat dia akan ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia gambar. Nah, ya, dan dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh. Ya. Maka haram hukumnya perhiasan yang berbentuk gambar makhluk bernyawa. Baik gambar hewan, gambar orang, ya, atau gambar makhluk bernyawa yang lain. Baik. Namun jika harta tersebut atau perhiasan tersebut sudah mencapai nisabnya, ya, dan telah berlalu 1 tahun penuh, ya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, intinya tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya zakat yang wajibnya zakat perhiasan emas ataupun perak yang disiapkan untuk disimpan atau untuk disewakan. Demikian pula tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan yang hukumnya haram. Nah, Taib. Atau misalkan seseorang di rumahnya ya punya naam patung misalkan, patung dari emas 100 gram misalkan. Ya. Patung gambar hewan misalkan 100 gram. Nah. Taib. Dianya berdosa ya karena ridho dengan gambar makhluk bernyawa. Nah, namun jika telah mencapai satu tahun penuh, ya, karena itu 100 gram, ya, sudah mencapai nisab, ya, dan telah berlalu satu tahun, maka dia wajib membayar zakat dari emas tersebut. Nah, walaupun perhiasan tersebut adalah haram, ya, karena berbentuk gambar makhluk bernyawa. Taib. Pada zakat atau pada perhiasan yang disebutkan tadi, ya, wajib dizakati. Nah, sekarang amal huliyul mu'addu lil istimalil mubah wal ariyah, adapun perhiasan yang dipersiapkan untuk dipakai, ya, perhiasan yang memang dipakai dan halal, misalkan wanita. Nah, wanita cincinnya 10 gram ya misalkan. Gelangnya 20 gram ya. Berarti berapa gram sudah? 30 ya. Kalungnya berapa? 50 gram misalkan. Berarti sudah 80 gram. Antingnya 5 gram, 85 gram di tubuhnya untuk dipakai. Ya. Nah, perhiasan yang memang dibeli karena untuk dipakai, ya, wal ariyah atau perhiasan yang naam tujuannya untuk dipinjamkan, ya, pinjaman tanpa bunga. Ya. Kalau sewa tadi kan berarti ada bayarannya. Nah, kalau sekarang cuma boleh cuma sekedar dipinjamkan. Dia punya emas tapi boleh dipinjamkan ke orang lain. Baik. Bagaimana hukum emas yang seperti ini atau perhiasan yang seperti ini, baik emas ataupun perak, yang dia memang tujuannya untuk dipakai untuk perkara yang mubah, ya, untuk dipakai atau untuk dipinjamkan ke orang lain, ya. Fasahih, menurut pendapat yang sahih, min qaulai ahli ilmi, dari dua pendapat para ulama, wujubu zakati fihi, wajibnya zakat juga pada perhiasan yang tujuannya untuk dipakai dalam pemakaian yang mubah, ya, atau tujuannya untuk dipinjamkan tanpa bunga, ya, tanpa faedah, ya. Jadi kalau perhiasan yang jenis pertama tadi tidak ada perselisihan, ya, wajibnya zakat pada perhiasan tersebut, ya, seperti perhiasan yang disiapkan untuk disimpan atau untuk disewakan atau perhiasan yang hukumnya haram. Nah, tidak ada perselisihan wajibnya zakat pada perhiasan tersebut, baik perhiasan emas ataupun perak. Adapun perhiasan yang disiapkan untuk pemakaian yang mubah, ya, untuk dipakai dalam pemakaian yang mubah, maka ada perselisihan. Ada perselisihan dan pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama adalah wajibnya zakat. Jadi sama-sama wajib. Nah, sehingga kesimpulannya sama saja. Emas dan perak tersebut atau perhiasan emas atau perhiasan perak tersebut disimpan untuk di atau tujuannya untuk disimpan atau tujuannya untuk disewakan. Nah, atau emas tersebut emas yang naam hukumnya haram atau perhiasan yang hukumnya haram, ya, atau perhiasan yang tujuannya untuk dipakai dalam pemakaian yang mubah, nah, dan lain-lain dari jenis-jenis perhiasan, nah, maka pendapat yang naam rajih adalah dizakati. wajib untuk dizakati. Kenapa wajib dizakati pada perhiasan yang tujuannya untuk dipakai dalam pemakaian yang mubah? Wadzalika lima yali. Alasannya sebagai berikut. Pertama, umumun nusus al-waridati fi wujubi zakati fi dhahabi wal fiddah. Umumnya dalil atau nas. Keumuman dalil atau keumuman nas yang datang tentang wajibnya zakat emas dan perak. Jadi dalam hadis kan emas dan perak. Nah, umum. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan perhiasan atau bukan perhiasan, tapi beliau mengatakan dhahab wal fiddah, emas dan perak, sehingga keumuman nas. Sehingga alasan pertama adalah karena keumuman dalil yang datang tentang wajibnya zakat emas dan perak. Wahadal umum yashmalul huliyya wa ghairah, dan keumuman ini, keumuman emas dan perak ini mencakup perhiasan dan selain perhiasan. Jadi emas dan perak, baik yang perhiasan atau yang bukan perhiasan, nah masuk dalam keumuman wajibnya zakat. Alasan yang kedua, ma rawahu ahlus sunan an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Yaitu diriwayatkan oleh Naam Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam An-Nasai dalam sunannya juga, dan yang lainnya. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha ibnatun laha. Dan bersama wanita tersebut ada putrinya. Itu wanita tersebut membawa putrinya atau anaknya. Wa fi yadiha wa fi yadi ibnatiha masakatan ghalidatan min dhahabin. Dan di tangan putrinya, putri wanita tadi, ada dua gelang. Ada dua gelang yang tebal, ya. Naam, dari gelang emas. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat pemandangan itu, ya, anak perempuan memakai emas. Nah, faqala, beliau bersabda, atu addina zakata hadza, apakah engkau menunaikan zakat emas ini? Ya. Qalatlah, wanita tersebut menjawablah tidak. Itu ibunya putri, ibunya Naam. Wanita tadi yang membawa putri, ya, yang membawa putrinya. Nah, yang putrinya memakai gelang emas, ya, dua gelang emas. Wanita tersebut menjawablah tidak. Tidak mengeluarkan atau menunaikan zakat gelang, na'am, yang dipakai oleh putrinya tersebut. Qala ayasurruki an yusawwiraka Allahu bihima siwaraini min nar, ya. Maka beliau bersabda, apakah engkau suka, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua gelang ini, ya, menjadi dua gelang yang terbuat dari api, ya. Ayasurruki anisawwirakillah bihima siwaraini minnar. Apakah engkau senang, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua gelang tersebut menjadi dua gelang yang terbuat dari api. Fakhala'at huma, maka wanita tersebut melepas kedua gelang tersebut. Fakhala'at huma, dilepaslah dua gelang tersebut. Wa alqathuma ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua gelang tersebut dilemparkan naam ke arah nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan yang lainnya. Wa hadzal hadis, dan hadis ini nassun fil maudu', hadis ini adalah dalil dalam pembahasan atau masalah ini. Nas atau dalil dalam masalah ini. Walahu syahidun fis sahih, dan hadis ini ada syahidnya, ada penguatnya dalam kitab sahih. Wa ghairihi, dan dalam kitab yang lainnya. Baik, ini alasan yang kedua. Wajibnya zakat perhiasan, baik emas ataupun perak. Baik perhiasan yang tujuannya untuk disimpan atau disewakan, ya, atau perhiasan yang tujuannya untuk dipakai sebagai perhiasan. Nah, dengan pemakaian yang mubah. Alasan yang ketiga, wali anna hadzal qaula ahwat. Karena pendapat ini, yaitu pendapat wajibnya zakat perhiasan emas ataupun perak yang tujuannya untuk dipakai, pendapat ini ahwat, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Wa abra'u lidzimmah, dan lebih berlepas diri dari zimmah, dari beban. Nah, lebih berlepas diri atau lebih bebas, ya, dari beban, nah, atau tanggung jawab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu, ya, kepada perkara yang tidak meragukanmu. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Maka, na'am, bayarkan zakat perhiasan, na'am, baik perhiasan yang tujuannya untuk disimpan, sekedar investasi, atau perhiasan yang memang dipakai, na'am, dalam pemakaian yang mubah. Ya. Maka perhiasan emas dan perak hendaknya dikeluarkan zakatnya. Nah, jika sudah mencapai nisab. Nah, kalau emasnya cuma 10-20 gram ya belum mencapai nisab. Ya, tidak wajib zakat. Nah, yang wajib zakat adalah ketika sudah mencapai nisab dan sudah berlalu selama 1 tahun penuh dimiliki. Baik, selesai dari masalah yang kelima tentang zakat perhiasan. Intinya, naam, perhiasan, ya, emas ataupun perak, ya, wajib dizakati. Baik perhiasan tersebut sekedar untuk disimpan, untuk investasi, atau naam, perhiasan yang memang dipakai, ya, dalam pemakaian yang mubah. Wajib dizakati. Baik, masalah selanjutnya, masalah yang keenam tentang zakat urudit tijarah, zakat barang dagangan. Namun insyaallah karena masalah zakat barang dagangan ini agak panjang, ya, naam, dan perlu naam fokus, ya,